Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله wa khairal hadis hadis Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwani fid din azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat bertemu di majelis ini, di Panifidin. Kita akan kaji Tazkiyatun Nufus atau hal-hal yang berkaitan dengan Tazkiyatun Nufus. Dan pada malam ini kita akan menjelaskan tentang maqam-maqam maqam-maqam tazkiyatun nufus. Sudah. Baik. Ada beberapa maqam yang direwati atau harus dilewati oleh seorang yang ingin menyucikan atau membersihkan dirinya. Maqam yang pertama adalah maqam musyarakah atau dikenal juga dengan maqam muhasabah. Maqam muhasabah. Sebagaimana yang kita ketahui, ikhwani fillah azami Allah wa iyyakum jami'an, seorang pedagang tentunya ketika ingin sukses di dalam perdagangannya, dalam perniagaannya, dia ingin mencari untung yang besar, maka dia harus memiliki perhitungan. Dia harus memiliki perhitungan yang tepat. Demikian pula dalam perjalanan seorang insan di dunia, dalam perdagangannya yang sangat agung, yaitu perniagaan akhirat, dia perlu mengadakan muhasabah, audit ataupun pemeriksaan jauh manakah langkah yang telah diambilnya, apakah mengarah kepada keuntungan atau kerugian. Sebuah perusahaan perlu mengadakan muhasabah. Kalau tidak, maka bisa saja perusahaan itu mengarah kepada kehancuran sementara pemiliknya tidak menyadarinya. Akan tetapi jika si pemilik perusahaan itu rajin untuk mengauditnya, maka dia akan tahu ini perusahaan sekarang sedang menuju ke arah kebangkrutan. Dia bisa berbelok arah, banting setir, atau mengadakan upaya-upaya penyihatan hingga selamatlah perusahaannya, selamatlah jalan usahanya. Demikian pula ikhwan fillah, seorang insan jika ia ingin sukses di dalam perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala, dia harus rajin-rajin mengadakan muhasabah. Dalam hal ini tentunya kita sangat ingat ya perkataan dari Khalifah Tsani Amirul Mukminin Umar Al-Faruq radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa tazayyanu lil ardil akbar. Wa inna ma yakhuful hisab yaumil qiyamah ala man hasaba nafsahu fid dunya. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi di dalam sunannya perkataan ini. Dan ini syaratnya sahih sampai kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang artinya hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab. Wa tazayyanu lil ardil akbar, perhiaslah kamu untuk menghadapi al ardul akbar, yaitu dibangkitkannya manusia di padang mahsyar, namanya al ardul akbar, yaitu ketika amal-amal perbuatan manusia ditampakkan kepada pengamalnya atau pelakunya. Kita akan melihat dengan mata kepala kita pada hari kiamat apa yang kita lakukan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itulah dia al-ardul akbar. Ditampakkannya amal-amal, la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Tidak terpisah yang kecil maupun yang besar kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menghitungnya. Wa inna ma yakhiful hisab, sesungguhnya akan terasa ringan hisab itu pada hari kiamat nanti, ala man hasaba nafsahu fid dunya, atas orang-orang yang telah lebih dulu menghisab dirinya di dunia. Artinya tentunya dia lebih siap, dia lebih tahu. Ya, dia bisa berhitung. Orang yang banyak berhitung, orang yang banyak berhisab sebelum waktunya, tentunya dia akan lebih siap. Ibn Fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu Ibn Fiddin, maqam pertama di dalam tazkiyatun nufus adalah maqam muhasabah, yaitu seorang insan kita katakan menghitung dirinya. Ya, menghitung dirinya, menghitung amal perbuatannya, ya, menghitung kesalahannya, menghitung amal kita katakan amal ibadahnya, yaitu untuk menambahnya, ya, untuk meningkatkan ibadahnya. Dan dia menghitung kesalahannya adalah untuk bertobat darinya, baik kebaikan amal saleh maupun kejahatan, yaitu dosa, itu harus dihisab atau harus dihitung. Ya, tentunya amal kebaikan kita hitung untuk meningkatkan kualitas diri kita. Artinya tentunya walau hitungannya sekarang 8, maka kedepannya kita ingin hitungannya 9. Begitulah ikhwan fillah. Dan dosa tentunya hitungannya ke bawah. Kalau dulu ya 8, maka tahun depan atau waktu-waktu berikutnya bisa berkurang menjadi 7. Atau kita katakan hilang sama sekali. Jadi untuk bertaubat darinya, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, kemudian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an, maqam yang kedua setelah maqam muhasabah adalah maqam al-muraqabah. Maqam al-muraqabah. Muraqabah artinya adalah selalu memperhatikan kedudukan diri terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu sejauh manakah jarak saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya muraqabah. Seseorang harus menghitung dirinya, jarak antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin dekat dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin tinggi nilai muraqabah. Itulah hakikat dari muraqabah, yaitu seorang hamba menghitung dirinya sejauh manakah antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an, muraqabah ini dapat diwujudkan dengan banyak-banyak bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ya, sesungguhnya tidaklah hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunat, ya, melainkan aku akan mendekati dirinya. Jika dia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya berlari. Jika dia datang dengan berlari, maka aku datang dengan yang lebih cepat dari itu. Demikian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi maqam yang kedua adalah maqam al-muraqabah, yaitu Ini disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anta'budullaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarah." Engkau menyembah Allah subhanahu wa ta'ala seolah-olah engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya, maka sungguhnya dia melihatmu. Ini adalah muraqabah di dalam ibadah. Muraqabah di dalam ibadah, yaitu istihdar azamatullah, menghadirkan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah. Menghadirkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah. Ya, sahib hadal maqam, orang yang sudah sampai kepada maqam ini, kannahu yarallahu subhanahu wa ta'ala fawqa samawatihi wa ala arsihi. Seolah-olah dia melihat Allah subhanahu wa ta'ala di atas langitnya dan di atas arasnya. Mutatalli'an ibadahu. Dia senantiasa melihat hamba-hambanya, nabiran ilaihim, dan menyaksikan apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Jadi dia merasa sangat dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kedekatan yang membuat dia takut kepadanya, muncul perasaan khasyah. Itulah hasil dari muraqabah. Ya, jadi jauh mana seorang itu kedekatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia mengukur kedekatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia seolah-olah mendengar firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dia merasa bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menyaksikan dan memperhatikan dirinya. Wakannahu yasmahu wa huwa yatakallamu bil wahyi. Seolah-olah dia mendengar Allah subhanahu wa ta'ala berbicara, menyampaikan wahyu kepada hamba-hambanya. Wa yukallimu abdahu Jibril. Berbicara kepada hambanya, yaitu malaikat Jibril, memerintahkan dan melarang dari beberapa perkara. Nah, inilah maqam al-muraqabah. Seperti yang dikatakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anta'budullaha ka'annaka tarah, wa in lam takun tarahu fa innahu yarah." Yaitu di dalam ibadah. Kalau maqam yang pertama tadi, maqam muhasabah, kita meningkatkan diri kita dengan amal ibadah dan menjauhkan diri dari perbuatan dosa, maka maqam yang kedua ini, yaitu maqam muraqabah ini, seseorang yang melakukan pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ibadahnya. Jadi ini tingkatan yang lebih daripada muhasabah, yaitu seseorang bagaimana memanfaatkan ibadahnya. Sekarang ini banyak orang-orang yang beribadah tapi tidak muraqabah di dalam ibadah. Ya, banyak orang-orang yang sholat tapi tidak muraqabah di dalam sholatnya. Ya, orang yang muraqabah di dalam sholatnya, inilah yang sampai kepada maqam al-muraqabah ini, maqam al-ihsan. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum jami'an, wa yanbaghi an yuraqiba al-'abdu nafsahu qabla al-'amal. Seorang hamba seharusnya mengawasi dirinya sebelum beramal. Wa fil amal wa ba'dal amal. Jadi ada tiga tingkatan yang harus diperhatikannya, yang harus dia lakukan muraqabah, pengawasan. Yang pertama adalah qablal amal, sebelum dia beramal. Wa fil amal, ketika dia beramal, dan ba'dal amal, sudah dia beramal. Jadi dia harus senantiasa muraqabah pada tiga waktu ini. Yang pertama adalah qablal amal. Hal harrakahu alaihi hawan nafs. Apakah yang mendorongnya, yang menggerakkan dirinya untuk beribadah itu adalah hawa nafsu, atau talabul jahin wa riyasa, atau untuk mengejar ya keutamaan ataupun sebutan ataupun pujian ataupun kita katakan jabatan, kedudukan. Aw mafnan min zail, atau harta yang fana. Aw dafi' wara'ahu ridallahu wahdah. Atau yang menjadi pendorongnya adalah, yang menjadi penggeraknya adalah mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in kana lillah amdah. Jika itu dia lakukan tujuannya lillah, mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala, maka silakan dia lanjutkan. Wa illa tarahu. Dan jika tidak, maka dia perbaiki niatnya. Inilah dia ikhlas. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya. Jadi ketika seorang akan beramal, dia periksa niatnya. Kalau doa yang menjadi pendorongnya adalah keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka segera dia lakukan amal itu. Tapi kalau ternyata di sana ada tujuan-tujuan lain selain Allah subhanahu wa ta'ala, misalnya mengejar riyasah, jabatan, kedudukan, pujian, sebutan atau lain sebagainya selain ridha Allah Subhanahu wa taala, maka langkah yang harus diambilnya adalah memperbaiki niatnya. Janganlah dia menahan ataupun tidak jadi beramal karena memiliki niat yang melenceng. Yang harus dilakukannya adalah memperbaiki niatnya terlebih dahulu, lalu setelah niatnya lurus, lakukanlah amal tersebut. Itulah langkah yang harus diambilnya. Banyak orang yang salah kaprah di dalam bab ini. Mereka ketika dia lihat, ketika dia periksa hatinya, ternyata yang ingin, yang mendorong dirinya untuk beramal itu adalah tujuan-tujuan selain Allah, yaitu tujuan-tujuan duniawi, maka dia tinggalkan amal itu sama sekali. Nah, ini keliru, ikhwani fiddin. Ya, yang harus diambilnya, langkah yang harus diambilnya adalah memperbaiki niat terlebih dulu, kemudian dia lanjutkan amal itu. Selama amal itu adalah amal yang saleh. Misalnya seorang ingin salat, ya, ingin salat malam, tapi ternyata tujuannya adalah karena sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan pujian mertua misalnya. Kebetulan sedang bertamu, bertandang ke rumah mertua. Maka apa langkah yang harus diambilnya? Bukan dia tidak mengerjakan salat malam gara-gara itu, tapi dia perbaiki dulu niatnya. Ya, dia perbaiki dulu niatnya baru kemudian dia mengerjakannya. Nah, begitu ikhwan fillah azan Allah wa iyyakum. Jadi ikhlasun niat. Dia perhatikan dulu, dia lihat dulu, ya, dia awati dulu niat. Nah, kalau ternyata ikhlas, tidak ada tujuan-tujuan lain, maka segera lakukan. Ya, bersegera untuk mengerjakan amal. Nah, demikian. Tapi kalau ternyata ada tujuan-tujuan lain selain Allah Subhanahu wa taala, maka yang perlu dia lakukan pertama kali adalah memperbaiki, meluruskan niatnya baru melakukan amal tersebut. Ya, jangan beralasan, ah saya enggak jadilah beramal kenapa? Saya riya. Nah, ini salah. Ya, dia tidak mengerti langkah yang harus dilakukan. Jadi langkah yang harus dilakukannya adalah memperbaiki niat, kemudian setelah itu dia lakukan, ya, amal, dia kerjakan amal soleh tersebut. Wa ma asna al amal, adapun di tengah-tengah amal, yaitu ketika sedang beramal, hal qama hadzal maqam wa basyara hadzal amal tazayyunan linnas liyarawhu fa yahmadu, apakah dia melakukan itu, apakah dia mengerjakan amal tersebut, dia perbagus, dia perindah, ya, dia buat baik, dia buat sempurna karena dilihat oleh orang lain agar dipuji, au khawfan alla yarahu an-nas, atau karena takut kalau tidak dilihat oleh orang lain, ya, wah, dia tunjukkan amalnya, dia sholat berjamaah karena takut nanti dibilang munafik atau diejek oleh temannya atau hal-hal lain. Ya, ada sebagian orang yang melakukan amal karena takut orang lain. Wah, bagaimana nanti? Ya, kalau dilihat oleh orang lain. Maka dia pun mengerjakan atau meninggalkan satu perkara atau satu amal karena takut atau ingin dilihat oleh orang lain. Nah, ini asna al-amal. Ini pada saat dia beramal. Ya, maka dia lihat. Apakah dia lakukan itu lillah? Apakah ketika dia beramal itu dia tetap berada di atas keikhlasannya? Atau sudah bergeser, ya, ketika dia beramal dia dilihat oleh orang lain, kemudian dia muncul keinginan untuk dipuji, atau takut kalau tidak dilihat oleh orang lain kemudian mereka mencelanya. Aw annahu sana adzalika liyarahu Allah haitsu amarahu, atau dia kerjakan itu agar Allah Subhanahu wa taala melihatnya seperti yang Allah perintahkan kepada dirinya. Fa in kana lillah amdha, jika itu tetap berada di atas niat yang ikhlas lillah, maka teruskanlah. Wa illa istaghfirillah, kalau tidak maka minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar, dan kembalikanlah niat kepada tempatnya, ya, kembalikan niat kepada realnya. Demikian ikhwan fillah. Jadi di tengah-tengah amal itu muncul juga gangguan-gangguan, ya, kadang-kadang muncul setan, ya, seperti di dalam salat. Ya, datang setan untuk mengganggunya. Ya, ada setan yang mengganggu manusia ketika sholat. Ya, begitu diadankan atau berkumandang azan, setan itu lari. Nah, begitu selesai azan, dia datang kembali untuk merusak niat-niat manusia sebelum sholat. Nah, begitu iqamah dikumandangkan, lari lagi setan itu. Nah, selesai iqamah, datang lagi dia untuk mengganggu manusia asna al-amal, asna as-salah. Ketika dia sedang salat, datang lagi setan tersebut, yaitu khinzir. Nah, yang pertama kali dirusak adalah hatinya, niatnya. Demikian ikhwan fillah, na'azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, itu adalah muraqabah asna al-amal, muraqabah pada saat kita beramal. Kemudian ba'dal amal, adapun muraqabah ba'dal amal adalah fahal tuhibbu an tuhmada ala fi'lihi, apakah dia ingin dipuji atas perbuatannya itu, wa yusna alaika bisababihi, atau ingin dipuji karena apa namanya perbuatan atau amal yang dilakukannya itu, wa tatlubu minan nas zalika tasrihan aw talmihan, atau engkau menginginkan hal itu, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, nyata ataupun tersembunyi. Paman lam yaf'al, atau dia ingin supaya amalnya itu tersebar luas ke tengah-tengah manusia, yaitu jatuh kepada sum'ah. Nah, ini yang harus diperhatikannya. Boleh jadi seorang itu melakukan amalan tanpa dilihat oleh orang lain, artinya dia lakukan itu seorang diri. Namun setelah dia lakukan itu, muncul setan mengganggu hatinya atau mengganggu keikhlasannya, mengusik keikhlasannya. Maka dibisikkanlah ya sum'ah ke dalam hatinya. Maka dia pun memperdengarkan amalnya itu kepada orang lain. Ya, dia buka cerita dengan tujuan langsung maupun tidak langsung agar manusia memujinya atau mengetahui apa yang dilakukannya. Nah, muncullah sum'ah ke dalam hatinya. Masuklah sum'ah ke dalam hatinya, ikhwan fil din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Akan tetapi ikhwan fil din, di sana ada busra, yaitu kita tidak ingin hal itu tersebar, tapi tersebar. Nah, itu adalah busra, yaitu kabar gembira bagi orang mukmin. Diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala, ya Rasulullah, ara'aita ar-rajul ya'malu al-'amal min al-khairi yahmaduhu an-nasu 'alaihi? Qala, tilka ajilul busra al-mu'min. Abu Dzar al-Ghifari berkata, ya Rasulullah, bagaimana kalau seorang laki-laki melakukan satu amalan, yaitu amal kebaikan, lalu orang-orang memujinya. Qal, maka Rasulullah mengatakan, itu adalah ajilul busra al-mu'min, itu adalah kabar gembira yang didahulukan bagi seorang mukmin. Artinya, selama dia tidak menghendaki pujian itu, tapi orang-orang memujinya, dia tidak ingin menyebarkannya, tapi tersebar, maka ikhwan fillah, itu merupakan busra, itu merupakan kabar gembira bagi seorang mukmin. Baik, ikhwan fillah, na'azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian maqam yang ketiga adalah maqam mujahadah. Maqam mujahadah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wallazina jahadu fina lanahdiyanna subulana, lanahdiyannahum subulana. Wa innallaha la ma'al muhsinin." Dan orang-orang dan siapa saja yang jahadu fina, yaitu yang bermujahadah, yang bersungguh-sungguh di jalan kami, yaitu di jalan ibadah, tauhid dan ibadah. Karena manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tauhid dan ibadah, untuk beribadah dan ditujukan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia jalan yang Allah Subhanahu wa taala gariskan kepada umat manusia. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam hal itu, ya di jalan kami itu, lanahdiyannahum subulana, kami akan membimbing mereka kepada jalan kami. Allah Subhanahu wa taala akan membimbing dia di atas jalan ibadah. Allah Subhanahu wa taala akan membimbing dia kepada jalan hidayah. Wa inna Allaha la ma'al muhsinin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang muhsinun. Ikhwan fil din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi maqam mujahadahnya adalah maqam di mana seorang insan itu mempertahankan ibadahnya. Ya, mempertahankan kita katakan tingkatan ibadahnya, kadar ibadahnya. Nah, inilah yang sulit. Ya, setelah muhasabah dan setelah muraqabah, maka konsistensinya ini yang penting. Bagaimana dia tetap menjaga dengan kesungguhan hatinya ibadah-ibadah tersebut, sehingga dia konsisten dalam setiap ibadah yang dilakukannya, dia tetap muhasabah dan muraqabah. Ya, kadang-kadang iman itu naik turun. Dan untuk menjadikan grafik iman itu tetap meningkat, kalaupun turun tidak jatuh secara drastis, inilah yang dikatakan sebagai maqam mujahadah. Ya, mustahil kita tidak mengalami penurunan iman. Pasti itu. Ya, grafik manusia itu, keimanannya itu bergelombang. Kadang-kadang ngedrop, kadang-kadang naik. Nah, orang-orang yang tidak mujahadah, yang tidak sungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi ketika ngedrop jatuh. Ya, hingga keluar. Bahkan ada yang keluar dari lingkaran iman, waliyadz billah. Ya, ada yang jatuh sampai ke dasar. Tapi ada yang berhenti kemudian naik lagi. Hanya para nabi yang grafiknya terus naik. Ya. Adapun manusia biasa, ya, umat para nabi, para anbiya seperti kita, ya tentunya grafiknya naik turun. Al iman yazid wa yanku. Iman itu naik dan turun. Artinya ada gerakan di mana iman itu naik, meningkat, ya, kita katakan ibadah kita dan kualitas ibadah kita. Dan ada waktu di mana kualitas ibadah menurun dan ibadah sendiri menurun, kuantitas maupun kualitas. Kuantitasnya menurun, kualitasnya menurun. Nah, disitulah pentingnya mujahadah. Ya, kita sungguh-sungguh untuk mempertahankan konsistensi ibadah kita. Konsistensi apa? Keistiqomahan di dalam beribadah, di dalam muraqabah dan muhasabah tadi. Ikhwani fi dinillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Nah, kemudian maqam yang kelima atau yang keempat adalah maqam at-taslim. Baik, sudah. Adzan. Masih ada dua maqam lagi, nanti akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang insyaallah. Baik, subhanallahi wa bihamdik, wa la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik.